Mong piso meneng nanggepi ka biar heng bener. Sun cacat nutup moto miat nising kari keroso apu oriko tambianya conga piarno. Sing kelem tekes nong isung moro. Hangsong karep karepi ojo ngumbiar cerita iki. Cukup nong isung ngomong ngokelendi. Wis cukup cukup isung nahan nelongsone dodo. Fitnah teko riko sing piso sun trimo. Rumongso mung piso meneng nanggepi ka biar hing bener. Cacat nutup moto miat nising kari keroso apu oriko tambiannya conga piano. Sing gelem tekes nong isun moro. Cukup nong isun ngomong.